Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah atas karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan dari tafsir ya. Dan kita berada di bulan atau di waktu-waktu hari mulia, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang disebutkan sebagaimana diketahui dari hadis Ibnu Abbas, "Ma min ayyam al-amalu salihu fiha khairun wa habbu ila Allah min hadhil ayyam," yakni al-ashr. Tidak ada amalan saleh pada hari-hari apapun yang lebih baik dan lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan dahulu salah seorang tabi'in, seingat saya Abdurrahman An-Nahdi, mungkin dilihat kembali, menyebutkan bahwa dulu para sahabat kanu yu'adzimuna salata asyarat. Mereka dahulu mendahulukan mengagungkan 10 hari yang 3, 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan 10 hari awal bulan Muharram. Dan hari-hari ini disebutkan para ulama bahwa lebih utama daripada 10 hari terakhir Ramadan ya, kecuali satu malam, malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Selebihnya maka hari-hari ini lebih Allah cintai, lebih baik daripada musim yang lainnya, termasuk 10 hari akhir Ramadan. Dan termasuk di antara amal saleh yang sangat mulia dan agung adalah talabul ilm, menuntut ilmu agama. Dan terlebih di antara sekian cabang ilmu agama adalah mengkaji tafsir dari kalamullah, firman Allah Al-Quranul Karim. Maka alhamdulillah, betul-betul wajib kita imani dan kita syukuri apa yang Allah SWT berikan kesempatan kepada kita untuk bisa melakukan amalan-amalan tersebut. Laulallah mahtadaina, karena tanpa hidayah dari Allah kita tidak akan mendapat petunjuk. Surat Al-Haqqah yang lalu, salah satu dari surat Makkiyah, dan perlu diketahui bahwa di sana ada surat-surat yang disepakati ulama itulah Makkiyah, dan ada disepakati ulama itu surat-surat Madaniyah, dan ada yang diperselisihkan para ulama. Nah, insyaallah ada waktunya, mudah-mudahan kesempatan lain waktu kita sebutkan surat-suratnya ini. Adapun ini Al-Haqqah masuk Makkiyah, disebutkan di, kita sampai pada ayat yang ke-8 pada pertemuan yang lalu. Kita langsung akan baca di ayat 9 dan seterusnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khafiah fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum akhdatar rabiyah. Dan datang Fir'aun dan orang-orang sebelumnya, wal mu'tafikat, begitu pula para pendusta mu'tafikat yang masyhur, mereka adalah kaum Sadum ya, Gomorah, tempat kota-kota Nabi, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ada yang menyebutkan itu kota Sodom, Gomorah dan sekitarnya, kaum-kaum yang mendustakan Nabi yang Allah utus kepada mereka, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Fir'aun dan orang-orang lain sebelumnya, dan begitu pula mu'tafikat ini, mereka datang membawa pelanggaran besar, al-khati'ah. Fa'asaw rasul rabbihim, maka mereka pun mendurhakai rasul utusan Rabb mereka. Fa'akhadzahum akhdzata rabbiyah, maka Allah pun menyiksa mereka, mengambil mereka dengan siksaan yang super ya, yang lebih. Ya, raba yang riba, rabiyah itu yang melebihi batas. Jadi di luar batas kewajaran. Betul-betul dibinasakan dengan bencana yang tidak biasa menimpa ya orang-orang yang meninggal pada umumnya, tapi menimpa mereka yaitu azab bencana di dunia sebelum di akhirat dengan azab yang tidak sebagaimana biasanya. Kita akan baca insyaallah taala yaitu keterangan dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat-ayat tersebut. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, telah menyebutkan Fir'aun dan Mu'tafikat dan kemudian bagaimana juga ada kaum lain yang mendustakan utusan-utusan Allah yang dikirim kepada mereka seperti kaum Nabi Nuh. Allah singgung di ayat selanjutnya, inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah, sesungguhnya kami ketika air itu meluap melebihi ambang batasnya dari langit menurunkan hujan derasnya, dari sumber air di bumi mengeluarkan air yang tiada henti sehingga faltaqalma, bertemulah air atas dan air bawah dan terus mengisi bumi hingga penuh, bahkan gunung-gunung pun tertutup ya. Lamma taqalma, ketika air itu melebihi ya, hamalna kumfil jariyah, maka kami bawa kalian di atas kapal yang berjalan, berlayar. Lina ja'alaha lakum tadhkiratan, agar kami jadikan kapal tersebut sebagai, atau kapal itu sebagai pengingat bagi kalian. Wa ta'iyaha udhunu wa iyah, dan dapat disadari, diperhatikan, diambil pelajaran oleh telinga-telinga yang menyimak, telinga-telinga yang terjaga. Udhunun wa'iyah, jamak dari udhun, udhun adzan ya, mimukat udhunun wa'iyah. Ai kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa kadzalika ghairu hatainil ummataini at-taghiyatain, 'adun wa tsamud. Dan begitu pula selain daripada dua bangsa yang melampaui batas yang lalu disebutkan di awal al-haqqah yang pernah kita baca, fa amma tsamud fa uhliku bit-taghiyah wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Kaum Tsamud ya, kaumnya Nabi Saleh yang dibinasakan dengan suara menggelegar dan mati seketika, dan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, Adil Ula, Ad yang pertama, kaum Nabi Hud yang dibinasakan dengan badai angin kencang yang dingin, yang sangat dingin selama ya sahharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam husuma, 7 malam 8 hari 7 malam ya. Sebagai suatu kesialan atas mereka husuma ya, itu seperti apa namanya fi ayyamin nahisat, pada hari-hari kesialan yang menimpa mereka. Maka disebutkan yang lalu dua bangsa tersebut, dua kaum dari dua orang nabi yang Allah utus kepada mereka, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh yang diutus dengan tanda ya dari Allah, unta yang ajaib ya, dan sudah dilarang untuk tidak mengganggunya, namun mereka langgar, mereka bunuh ya, padahal ada jatah hari di mana mereka dijanjikan akan mendapatkan jatah air kecukupan, namun ada hari tertentu mereka tidak boleh mengambil jatah hari unta Nabi Saleh. Dan ini pernah kita bahas juga di surat lain. Kemudian juga yang kedua adalah Adanil Ula, kaum Ad yang pertama, kaumnya Nabi Hud ya. Di situ dan mereka dibinasakan dengan badai angin yang sangat kencang selama sepekan kurang lebih 8 hari 7 malam berturut-turut. Sehingga patarul qawma fiya sara'aka annahum a'jazu nahyil qawiyah, seperti batang-batang kurma yang rapuh. Qal tarawlahum min baqiyah, adakah engkau lihat mereka, di antara mereka yang tersisa? Itu dua bangsa yang lalu kita bahas. Adapun di sini Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dengan waja'a fir'aun. Fir'aun ya. Sini Syekh Sa'di mengatakan selain daripada dua bangsa yang melampaui batas yang lalu, Ad dan Tsamud, ja'a ghairuhum minat tughati al-utahi, al-utat. Datang selain mereka dari bangsa yang tughah. Tughaya tughah, tughyan itu melampaui batas. Al-utah yakni adat an'amri rabbihim, membangkang ya dari perintah Rabbnya ya, itu sifat mereka. Kafir aun Mesir, di antara mereka kaum dan bangsa dan para pemimpin yang melampaui batas, disebut mereka di antaranya adalah Fir'aun, pemimpin bangsa Mesir ya, dari Kipti. Orang Mesir ya, rajanya bergelar Fir'aun. Jadi Fir'aun itu nama gelar raja mereka. Ya, jadi seperti Herakl, Heraklius itu gelar raja Romawi. Ya, seperti ya Kisra, Kisra itu gelar raja Persia. Dan yang seterusnya ada beberapa nama-nama gelar raja Yaman, gelar raja Wala dan Mesir itu digelari dengan Fir'aun. Ya, kalau orang Inggris menyebutnya Faraoh, ya, Faraoh. Ya, Faraoh kedua, ketiga, dan pertama dan seterusnya, ya. Dan disebut Fir'aun Mesir ini alladhi arsalallahu ilaihi abdahu wa rasulahu Musa ibnu Imran alaihi salatu wassalam. Fir'aun ini orang yang Allah utus kepadanya seorang hamba dan seorang rasul utusannya, yaitu Musa bin Imran alaihissalam. Wa arahu minal ayatil bayyinat, Allah sudah tunjukkan melalui utusannya ini kepada Fir'aun ya, fa arahum ayatal kubra, tanda-tanda besar ya, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, dari tangan yang dimasukkan saku dikeluarkan keluar cahaya, tongkat yang dilempar ke lantai kemudian menjadi ular ya. Bahkan sampai yang terbesar terbelahnya yaitu air laut ya, untuk bisa dilewati Musa dan kaumnya, sehingga menyibak ya, seperti ditiup angin yang begitu kencang sehingga menyibak ya, keluar ke kanan dan ke kiri, tengahnya bisa dilewati Bani Israel. Dan itu sangat tinggi, menjulang katawdil azim, seperti gunung-gunung raksasa ya, di sebelah kanan kiri itu bukan 2 meter 3 meter ya. Tinggi sekali ya, karena kedalaman samudra, kedalaman laut, terbelah kemudian bisa turun dan berjalan di daratannya, di dasarnya, kemudian naik kembali hingga sampai di seberang. Dan ketika Fir'aun mengikuti kemudian Allah tutup. Banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu disebut mukjizah yang masyhur, karena yu'jiz ghairahu, melemahkan selain rasul tersebut untuk bisa mendatangkan yang semisal itu. Ya, maka para penyihir pun yakin kalau ini bukan sihir yang bisa dipelajari. Ini adalah suatu keajaiban dari pencipta. Ya, sebagaimana pula kaum di masa Nabi Isa ya, para tabib, para dokter yang tidak bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, bahkan menghidupkan orang mati bismillah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengetahui bahwa itu bukan suatu apa namanya ilmu kedokteran biasa, tetapi itu suatu keajaiban. Dan dari kajian-kajian tersebut yang dimaksud adalah menguatkan ta'yidan lir rusul alaihi wassalam, menguatkan keberadaan dan dakwah rasul-rasul utusan Allah tersebut. Sehingga selain dakwah hujjah, kepastian penyampaian, ya, menyampaikan dakwah dengan jelas lugas dipahami oleh kaumnya, ya. Kemudian ada ayat-ayat istilahnya syar'iyah, ayat-ayat berupa firman Allah, entah itu Taurat dengan Ibrani, entah bahasa lain dalam Injil dan seterusnya. Allah kuatkan dengan ayat kauniyah, ciptaan-ciptaannya, dan termasuk hal-hal khawarikul adah yang tidak seperti kebiasaan terjadi. Ada keajaiban-keajaiban tertentu, itu semua dimaksudkan untuk menyokong, menguatkan dakwah para rasul utusan Allah. Termasuk apa yang ditunjukkan di hadapan Fir'aun ini, ya, mata yaqanu bihal haq, yang semestinya membuat mereka yakin dengan ayat-ayat tadi akan kebenaran, karena ayat-ayatnya jelas banyak dan tidak bisa seorang bisa mendatangkan seperti itu. Mestinya, ya, orang yang mau berpikir melihat tanda-tanda keajaiban seperti itu, tayaqqanu biha, mereka yakin akan ayat-ayat tersebut tanda-tanda kekuasaan Allah, menunjukkan kebenaran, menunjukkan benarnya dakwah rasul yang diutus tersebut. Walakin jahadu wa kafaru, tetapi mereka justru ingkar dan kufur, zulman wa uluwa, karena kezaliman dan ketinggian, yaitu mereka, kecongkaan mereka, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Firaun, bahwa Firaun itu wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, dan yang bersamanya itu mereka sebenarnya yakin akan adanya pencipta yang didakwakan Musa. Mereka yakin kalau mereka bukan pencipta. Mereka yakin kalau Fir'aun rajanya ini bukan pencipta. Fir'aun sendiri dalam dirinya juga yakin kalau dia bukan yang menciptakan rakyatnya. Itu sebenarnya dalam hati mereka itu yakin, meskipun Fir'aun mendakwahkan kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian tertinggi, dan disuruh rakyatnya mentaati, kalau tidak disiksa dan seterusnya. Namun dalam dasar sanubari mereka, dalam lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka itu sadar kalau Fir'aun ini bukan pencipta. Dia manusia biasa seperti yang lainnya, meskipun dia pemimpin, dia raja, dia punya kekuatan, tapi tidak bisa menghidupkan manusia, menciptakan kita, membuat kita, tidak bisa. Dan kalaupun mematikan, ya membunuh. Membunuh yang Fir'aun saja, selain Fir'aun juga bisa. Orang lain dibunuh, ditusuk, dicekik, dibunuh. Kalau seperti itu bukan hanya Fir'aun, orang lain pun bisa. Dan ketika hal yang semacam ini mereka sadari, tetapi Allah katakan wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, tapi karena betapa zalimnya mereka dan betapa congkaknya mereka, zulman wa uluwa, maka mereka bersikukuh menampakkan penentangan, pembangkangan terhadap rasul utusan Allah, karena tidak siap dan tidak mau tunduk lebih-lebih kepada Bani Israel. Rasulnya kok dari Bani Israel, sementara Bani Israel ini bangsa yang ditindas, yang dipermalukan, yang dihinakan di kerajaan Mesir. Mereka jadi para budak. Kalau sudah Bani Israel, ya mereka termasuk yang diperbudak, kerja keras begini begitu, ya, ya, dan yang seterusnya. Maka ketika nabinya ini juga dari mereka, dari Bani Israel, ya bagaimana seorang yang tinggi, congkak, sombong akan mau menerima, ya, nah, seperti itu, dan zalim lagi, ya. Mereka tidak siap untuk menerima ajakan aturan tersebut yang berat menurut mereka, dan mengajak mereka untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, maksiat-maksiat mereka yang sudah terlanjur menjadi tabiat yang mereka nikmati. Tidak mau untuk meninggalkan hal-hal tersebut yang mereka nikmati, dan menundukkan hawa nafsu mereka untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala melalui dakwah rasulnya. Tidak mau. ya, maka mereka karena kezaliman, ketinggian mereka, kecongkaan, mereka tolak. Meskipun dalam hati mereka, mereka itu yakin ini bukan pencipta Fir'aun. Kemudian disebutkan waja'a wa man qablahu. Ya, dan ini apa namanya di yang masyhur di dalam mushaf kita dengan di kasrah apa dengan di fathah qafnya. Waja'a Fir'aun wa man qablahu. Ya. Qablahu dan yang sebelumnya. Dan sebagian mufassirin yaitu dia membacanya dengan kasrah. Dan ini salah satu qiraah yang memperkaya khazanah ya, arti daripada Al-Qur'anul Karim. Adapun dengan di fathah wa man qablahu dan siapa-siapa yang datang sebelumnya, yakni sebelum Fir'aun. Maknanya ai wa man ma'ahu wa tabi'ahu min junudi. Ada yang menyebutkan yaitu orang-orang yang bersama Fir'aun dari bala tentaranya, para prajuritnya, para pelayannya yang mengikuti kelaliman Fir'aun. Entah karena dunia, ya mereka akan dapat kehidupan enak kalau mau menuruti, ya melayani Fir'aun sesuai dengan hawa nafsu dan keinginannya. Dan ada yang menyebutkan umum, ya wa man qablahu itu seperti Syekh Sa'di waja'a wa man qablahu minal mukadzibi dan datang juga sebelum Fir'aun para pendusta yang lain. Jadi yang mendustakan dakwah para rasul utusan Allah yaitu bukan hanya Fir'aun tetapi juga ada umat-umat dan tokoh-tokoh pemimpin yang mendustakan para rasul utusan Allah dan dakwah mereka. Ya. Baik. Adapun qibal itu yang datang dari arahnya. Baik, namun yang masyhur tadi dengan di fathah. Dan itu kembali ke sini apa yang disebutkan Syekh Sa'di rahimahullah. Dia menyebutkan di antara para pendusta itu wal mu'tafikat adalah al mu'tafikat itu secara la ilaha illallah secara bahasa bermakna pendusta i'takafa atau i'tafaka bukan i'takafa bukan i'tikaf tetapi i'tafaka ya ya'tafiku ya mu'tafikat mu'tafik para pendusta salah bahasa. Dan yang masyhur dari mufassirin bahwa al-mu'tafikat Syekh Sa'di mengatakan ai qura qaumi Lut. Ini adalah kampung-kampung kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Ya Sadum, ya Gomorah sebagian menyebut Pali ya. Beberapa tempat di sekitar tempat tinggal dan dakwahnya Nabi Lut alaihissalam ya yang mereka memiliki ya keyakinan dan kebiasaan sangat keji dan tidak senonoh ya di antaranya yaitu kesukaan mereka terhadap sesama jenis ya ya baik. Di kaum Lut itu kan keponakannya Nabi Ibrahim, ya kan? Keponakannya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim di masanya kanat ummatan qanitan lillah. Ummatan itu imaman. Beliau seorang pemimpin, seorang imam. Tetapi yang beriman di masanya itu cuma sedikit. Tetapi karena keimanannya, ketulusannya, perjuangannya, Allah Subhanahu wa taala jadikan Ibrahim dari anak keturunannya ya manusia banyak dari keturunan beliau jadi para nabi. Ya dan menjadi pemimpin, panutan ya, bagi umat-umat bangsa yang datang setelahnya. Dan bahkan tidak ada dari agama-agama Samawi ketika disebutkan nama Nabi Ibrahim atau Abraham, Ibrahim, kecuali akan memujinya. Ya. Dan ini tentu termasuk cikal bakal Bani Israel, karena Bani Israel, Israel itu Nabi Ya'kub alaihissalam, ya, Isra itu Abdu, Il itu Elia, Allah, Israel itu Abdullah, ya, Bani Israel, dan Abdullah itu nama lain bahasa Ibrani dari Nabi Ya'kub alaihissalam. Nabi Ya'kub putra dari Nabi Ishak, Nabi Ishak putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan terus nanti ada keturunan-keturunan Nabi Bani Israel, ada ya, Musa, ada apa, Sulaiman, Daud, ada Yahya, Zakaria, ada Nabi Isa. Nah, ini semua nabi-nabi Bani Israel. Nah, Musa, Isa dan seterusnya ini jauh di belakang, dan jauh sebelum mereka adalah Nabi Ibrahim dan keponakannya Nabi Lut ini. Tadi disebutkan waja'a Fir'aun wa man qablahu ya wal mu'tafikat. Ya, maka sana ada orang-orang yang setipe, semodel ya, kezalimannya, kecongkakannya, pelanggarannya seperti Fir'aun, para pembangkang dan pendusta ya, dan yang mendustakan dakwah para nabi dan rasul, di antara mereka adalah al-mu'tafikat ini, yaitu orang-orang kampungnya kaum Nabi Lut alaihissalam ya, yang di dekat Laut Mati ya, Dead Sea ya, Laut Mati. Disebut Laut Mati karena tidak ada ikan yang bisa hidup di situ. Dan itulah tempat dulu diangkat, kemudian dibalik, kemudian dihantamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi sehingga legok. Dan airnya itu tidak seperti air laut, tidak seperti air sungai, ya kadar garam tinggi dan zat tertentu yang tidak memungkinkan di situ subur tumbuh makhluk-makhluk yang bisa dipanen, ikan atau yang seterusnya ya, maka disebut Laut Mati, Dead Sea, karena memang ya tidak ada makhluk di situ bisa. Dan disebut kadar-kadarnya sangat tinggi, orang bisa mengapung ya, dan seterusnya, Allah alam sya'ab. Yang jelas disebutkan di sini al-mu'tafikat. Sebagian ulama ada yang menyebut hikmahnya, kalau kenapa kaum Ad, kaum Samud disebut nama kabilahnya, kaum Ad itu nama sukunya, kaum Samud, bangsa Samud itu nama kabilahnya ya. Kenapa kaumnya Nabi Lut disebut mu'tafikat ya, yang di situ nama terhadap kumpulan kampung-kampung di sekitaran tempat tinggal Nabi Lut alaihissalam. Karena memang tempat mereka itu menunjukkan sesuatu yang habis, yang tidak bersisa, yang tidak bisa apa melindungi mereka dari adab bencana ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian yang lain, beberapa bangsa itu masih ada gua-guanya, masih ada rumah-rumahnya, masih ada puing-puingnya mereka, tapi mayatnya semua ya sudah membusuk, sudah hancur orangnya. Tapi sisa-sisa bekas-bekas apa tempat tinggal mereka sebagian masih ada. Namun kaum Nabi Lut ya ini hancur semua, diangkat satu bungkah wilayah tersebut, diangkat ke atas sehingga berteriakan itu apa penduduknya di ketika diangkat naik ke langit ya di atas, kemudian dijungkirkan dibalik, kemudian waja'ala aliha safina, dijadikan bagian atasnya jadi bagian bawah, dibalik dulu ya, kemudian macam-macam yang berteriak berjatuhan dan seterusnya, kemudian masih dihantamkan lagi dari atas ke bawah, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya dan seterusnya menghancurkan dengan cara seperti itu hingga ya menghantam ke bawah dan membuat cekungan yang sangat besar sehingga terjadi seperti itu. Tempat ya, kaum Nabi Lut disebut mu'tafikat. Ini yang masyhur demikian. Al-jami' ja'u bil khati'ah. Ya, semua mereka yang tadi disebutkan Ad, Samud, Fir'aun, mu'tafikat, mereka itu datang bil khati'ah. Ya. Atau lebih-lebih waja'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikat. Mereka ini datang bil khati'ah ay bil fa'alatil taghiyah, dengan membawa perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Dan itu macam-macam antara Fir'aun dengan kaum Nabi Lut, ya. Ya, melampaui batasnya macam-macam. Namun yang jelas mereka semua ingkar kepada Allah, ya, ingkar kepada dakwah Nabi yang diutus kepada mereka. Qura qaum Lut al-jami' ja'u bil khati'ah ay bil fa'alati taghiyah wa hiya al-kufr wa takdzib, yaitu kekufuran dan pendustaan mereka terhadap rasul yang Allah utus kepada mereka. Enggak percaya dengan dakwah tauhid dan yang dibawa oleh utusan Allah tersebut. Wa dzulm wal mu'anadah, kezaliman dan penentangan mereka. Wa man dhamma ila dzalika min anwa'il fawahisy awal fusuk, dan yang digabungkan bersama itu dari berbagai macam bentuk fahisyah, tindakan tidak senonoh dan kefasikan, ya, seperti perzinahan, seperti homoseksual, mendatangi sesama jenis dan yang seterusnya, itu betul-betul melampaui batas. Maka balasannya al-jazaa' min jinsil amal, Allah berikan kepada mereka balasan juga yang berlebih. Tidak sebagaimana sebagian orang tertimpa sakit sekarat sudah. Tetapi mereka ditimpakan bencana yang luar biasa dahsyat, melebihi dari keumuman orang-orang mau meninggal. Jadi sebagaimana mereka melampaui batas, maka Allah timpakan kepada mereka malapetaka, bencana di dunia sebelum di akhirat, dengan bencana yang juga yaitu melampaui batas sebagaimana sikap mereka. Fa'asaw rasulah rabbihim, maka mereka pun bermaksiat menentang rasul yang diutus dari Rabb mereka. Wa hadza ismu jins ai kullu min haula'i kadzdzaba ar-rasula allazi arsalahu Allahu ilaihim. Nah, ini adalah isim jenis rasulah di sini. Bukan maksudnya mereka semua mendustakan satu orang rasul, bukan. Tapi rasulah di sini adalah jenis rasul. Artinya masing-masing mereka punya rasul yang Allah utus. Fir'aun, ya, rasul yang diutus Musa. Ke Mu'tafikat yang diutus ke mereka, ya, Nabi Lut alaihissalam, ya. Nanti ada kaumnya Nabi Nuh yang diutus, ya, Nabi Nuh. Dan begitu Ad, Nabi Hud dan Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Jadi kata rasul di sini meskipun tunggal, bukan rasul, tapi rasul, satu orang rasul, tapi yang dimaksud ismu jins, jenis rasul. Artinya mereka fa'asaw, bukan disebut rusula rabbihim. Mereka mendustakan para rasul-rasul Rabb mereka. Tapi disebut maka mereka mendustakan utusan Allah. Yang dimaksud utusan Allah yang dikirim kepada mereka masing-masingnya, dan dianggap para rasul seakan satu orang rasul, karena memang dakwah para nabi dan rasul itu sama, satu dalam artian di atas asas tauhid, mengajak mereka untuk mengakui hak Allah, mengimaninya dan menyembah Allah meskipun berbeda-beda cara ibadahnya dan seterusnya, ya. Namun itu dakwah mereka. Maka disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis, inna ma'syaral anbiya dinuna wahid, kami segenap para nabi, ajaran agama kami satu. Kemudian disebut fa'akadallahu jami' akhdatar rabiyah ay za'idah alal had, maka kami ambil mereka, siksa mereka dengan siksaan yang rabiyah ay za'idah, berlebih, melebih batas, wal migdar, dari ukuran yang biasa. Alladhi yahsulu bihi halakuhum, yang dengan itu terjadi kebinasaan menimpa mereka. Baik, kita sekarang untuk azan isya terlebih dahulu. Kita lanjutkan sebentar setelah azan insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan terkait dengan ayat yang tadi disebut, waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah, datang Fir'aun wa man qablahu dan siapa-siapa yang sebelumnya. Wal mu'tafikat, dan termasuk yang sebelum Fir'aun adalah kaum-kaum di kampung sekitar Nabi Lut yang mendustakan Nabi Lut. Fil Fatihah mereka semua datang membawa pelanggaran besar yang tidak normal, tidak wajar, betul-betul suatu peradaban yang menunjukkan perbuatan zalim, betul-betul menunjukkan perbuatan kezaliman yang teramat sangat besar, yang tidak sebagaimana biasanya. Dan ada pun waman qablahu, tadi ini yang ada di Mushaf Utsmani, yang ini jelas. Dan siapa-siapa yang sebelum Fir'aun, dan termasuk mu'tafikat kaum Nabi Lut, ya jauh sebelum, yaitu Fir'aun. Adapun yaitu dibaca dengan dikasrah, salah satu kiraah dikasrah kofnya dan di fathah ba'nya, waman qibalahu wal mu'tafikat, yang dimaksud yakni dan orang-orang yang dari sisinya seperti semodel, yaitu dari sisi Fir'aun, atau disebut waman qibalahu, yang datang dari sisi Fir'aun. Ini yang disebut junudu Fir'aun, bala tentara Fir'aun, para rakyatnya, para pelayannya, dan seterusnya. Ini waman qibalahu. Adapun waman qablahu itu umat dan bangsa-bangsa yang membangkang, ingkar terhadap rasul, dakwah para rasul, tapi hidup sebelum zaman Fir'aun. Waman qablahu, ini yang di sini. Adapun waman qibalahu itu dan orang-orang yang datang dari sisi Fir'aun, yang mengikuti, mempercayai Fir'aun dari para orang yang di sekitar dia yang hidup di masanya. Tapi mereka semua ingkar dan membawa pelanggaran besar. Fa'asaw rasulah rabbim fa'akadahum akhdatar rabiyah. Karena mereka menentang rasul yang Allah itis kepada mereka, maka Allah pun ambil mereka, siksa mereka dengan siksaan yang berlebih. Yang pantas sesuai dengan pelanggaran mereka yang juga berlebih. Kemudian disebut, setelahnya disebut, inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami ketika air itu meluap, ya di bumi, menenggelamkan daratan, hamalnakum fil jariyah, kami bawa kalian di atas kapal yang berlayar, linaja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Ya, agar kami menjadikan kapal itu sebagai pengingat bagi kalian, dan diperhatikan oleh telinga-telinga yang terjaga. Disebutkan Syaikh Sa'd rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, dia mengatakan wa min jumlati ulaika qaumun nuh aghraqahumullah fil yam, di antara deretan para pembangkang yang mendustakan dakwah para rasul itu adalah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Aghraqahumullah fil yam, yang Allah tenggelamkan dalam air, hina taghal ma'u ala wajhil ard, ketika air meluap menutupi permukaan bumi, wa ala mawadhi'iha ar-rafi'ah, bahkan terus meninggi, menenggelamkan tempat-tempat yang tinggi seperti gunung-gunung, itu pun habis semua ditutupi air saking banyaknya, ya, sehingga air dari atas, dari bawah, semua dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, kita ini air di bawah kita, sumur ada yang kedalaman 3 meter, ada yang 5 meter, di bawah kita itu air. Nah, kalau sumur-sumur itu meluap semua, air dari bawah keluar, ya, sumber-sumber semua keluar, yang dari atas turun ke bawah, tidak tahu jadinya seperti apa. Nah, itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan wabtanallahu 'alal khalqi almaujudin ba'dahum. Kemudian Allah memberikan minnah, anugerah, karunia terhadap makhluk yang ada setelah mereka. Ya, Allah jadikan mereka hidup beranak pinak, keturunan Nabi Nuh dan yang bersama beliau di kapal, mukminun. Karena banjir bandang itu bukan menelan 1-2 RT, tapi seluruh penduduk muka bumi. Manusia setelahnya datang adalah setelah keturunan mereka. Ada Sam, Ham, dan Yafis. Sam bin Nuh, Ham bin Yafis, yang berkulit kuning, yang berkulit hitam, dan seterusnya. Berkulit putih, berkulit putih, berkulit kuning, dan berkulit hitam. Semua anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Allah berikan minnah, anugerah kepada mereka, annallaha hamalahum. Dulu mereka Allah jadikan terdibawa fil jariyah, wahiyas safinah, yang mengalir berlayar itulah kapal Nabi Nuh alaihissalam. Fi aslabi abaihi wa ummahatihim, di tengah yaitu ayah dan ibu mereka. Jadi tetap ada untuk berkembang biak, beranak pinak. Sebagaimana Allah takdirkan hewan-hewan juga ada berpasang-pasang di kapal Nabi Nuh, kemudian menurunkan yang setelahnya. Alladzina najjahumullah, mereka lah orang-orang yang Allah selamatkan. Fahmadullah, maka hendaklah kalian bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Washkuru alladzi najjakum hina ahlakat taghin, bersyukurlah kepada Allah yang telah menyelamatkan kalian, bapak moyang kalian, sehingga kalian ada dan anak pinak, di mana Allah telah membinasakan bangsa yang melampaui batas, yang menentang dakwah Nabi Nuh, ya, yang menyembah Yahud, Ya'ub, Nasr, ya, dan sesembahan mereka. Wa'tabiru bi ayatihi addala ala tauhidih, dan ambillah pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Walihadza qala, oleh karena Allah katakan linaj'alaha, agar kami menjadikan ha dhamir ai al-jariyah, kembali kepada al-jariyah, kapal yang berlayar itu kami jadikan sebagai tadhkirah, pengingat bagi kalian. Ada yang mengatakan kapal yang jadi pengingat di situ kapal secara umum, itu yang dipilih siasat di sini. Dan mungkin Allah bisa jadi apakah di situ ada tanda bekas puing kapal Nabi Nuh, Allah alam bisawab. Namun Syekh di sini menyebut wal murad jinsuha, yang dimaksud di sini jenis kapal. Setiap kapal yang ada mengingatkan lakum, kapal yang kalian lihat di masa kalian tetap ada, bukan hanya menjadi alat transportasi umat terdahulu, sekarang enggak dipakai. Tapi tetap ada sampai sekarang kapal, meskipun berkembang dengan mesin, dengan sesuatu, tapi tetap ada jenis transportasi mengapung berlayar di atas air laut ini tetap ada. Allah jadikan di antara faedahnya tadzkiratan, sebagai pengingat. Tudzakirukumul awwala safinatin suniat, mengingatkan kalian akan kapal pertama yang pernah dibuat, itulah kapal Nabi Nuh alaihi salam pertama kali. Wa ma qissatuha, bagaimana dulu kisahnya. Wa kaifa najjallahu alaiha man amana bih, bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dengan naik ke atas kapal Nabi Nuh tersebut. Dan sunnah Nabi, apa ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan para ulama sunnah kasaminati Nuh, seperti ajaran Nabi atau kapal Nabi Nuh. Man rakibah najah, siapa naik ke atasnya selamat. Wa man tarakaha halak, siapa yang meninggalkannya akan gharak atau binasa dan tenggelam. Wa taba'a rasulahu, orang yang beriman dan mengikuti rasulnya Allah selamatkan. Wa ahlaka ahlal ardi kullahum, kemudian Allah binasakan penduduk bumi semua yang tidak mau naik ke atas kapal. Fa inna jinsa syai mudzakkir bi aslihi, karena jenis sesuatu mengingatkan akan asal-muasalnya. Semua kapal yang ada sekarang itu mengingatkan pada asal-usul kapal pertama yang pernah dibuat pada sejarah manusia, itulah kapal Nabi Nuh AS, diwahyukan oleh Allah SWT untuk membuat kapal, ditertawakan oleh kaumnya. Tapi sekarang banyak sekali kapal-kapal. Waqauluhu wa ta'iha udhunu wa iya, firman Allah ay ta'kiluha ulul albab, agar menjadi bahan pemikiran, mengingat, diambil pelajaran, diperhatikan oleh orang-orang yang mau berpikir dengan kalbu mereka. Wa ya'rifuna al-maqsud minha, mereka tahu maksud daripadanya. Wa wajhul ayati biha, sisi disebutkannya ayat tentangnya. Wa hadza bi khilafi ahli al-i'rad wal ghafalah, ini berbeda dengan orang yang berpaling dan orang yang lalai. Wa ahlul baladati wa adamil fatarah, orang yang bodoh dan tidak mau berpikir. Fa innahum laisa lahum intifa' bi ayatillah, mereka tidak dapat mengambil manfaat dengan ayat-ayat Allah. Mau naik kapal, mau apa, lewat saja. Ali adami wa'yihim anillah, tidak mau perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fikrihim bi ayatillah, tidak mau memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan kita mempelajari tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat, ilmu nafi'an. Wassallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Astaghfiruka wa atubu ilaik.